Salawat fa innaka hamidum majid. Tapi ketika imamnya agak cepat, kita membaca tahiyat, selesai tahiyat berdiri cukup tahiyat. Berdiri diikuti imam, jangan sampai salah. Barakallahu. Jika ketika terkait dengan tasawuf akhir, baca tahiyat, baca salawat, baca ta'awud. Baca ta'awud kok imamnya enggak salam-salam ini. Hah? Jangan lupa Rasul menyatakan setelah selesai berta'awud, sebelum salam diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah semampu kita, semau. Maka dimanfaatkan habis ta'awud. Bar kalau dikumpulkan salam-salam kita menyebut lama sekali. Jangan diam. Kita kerjakan untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang kita ingin. Doa sampai imam salam, kita ikut salam. Intinya inna fis salati la syughla, kata Rasul, sungguh dalam salat itu ada kesibukan. Contoh yang lain, kita lagi ruku membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa kali Pak? 3 kali. Imamnya enggak bangkit-bangkit dari ruku. Rukunya panjang ini. Jangan diam, jangan bengong, teruskan, teruskan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sampai imamnya sami Allahu liman hamidah, begitu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Gimana Pak? Yang mana nih? Nah, ketika kita sedang berta'awud dari 4 perkara tasawuf akhir, selesai ta'awud imam salam, langsung ke salam. Harus diikuti, jangan sampai telat. Kalau ya innama ju'ilal imam yusamma bih, imam diikuti untuk dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Salam langsung salam bersama dengan imam. Ketika imamnya panjang, kesempatan untuk menambah dengan doa. Paham ya? Barakallahu. Cukup apa sudah? Sampai jam berapa dulu? Ini dari rekamannya ini 1 jam 17 menit. Lagi? Ah, mau silakan. Jawabannya ya, oke. Kan 2 perkara yang berseberangan. Ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh. Ya nggak mungkin dua-duanya, gimana saya ikut dua-duanya? Kadang boleh ah, wah malas nih, nggak boleh ah, nggak bisa. Kita punya pegangannya jelas. Kita harus kembali kepada dalil Al-Quran dan Hadis. Dari 2 pendapat ini, mana yang ada dalilnya? Paham ya? Itu yang kita amalkan. Sama-sama dalilnya, kita cari yang paling kuat dari pendapat-pendapat. Lain pembahasan kalau yang satu mengatakan wajib, yang dua mengatakan sunnah muakkadah. Diamalkan. Paham ya? Diamalkan. Ternyata kok wajib, sudah kita kerjakan yang wajib. Kok ternyata sunnah muakkadah dapat pahala sunnah? Atau mengatakan haram. Tidak haram makruh. Haram makruh tinggalkan. Ditinggalkan. Kalau ternyata hukumnya haram, sudah kita tinggalkan. Kalau ternyata hukumnya makruh, kita dapat pahala meninggalkan perkara yang makruh. Paham salah ya? Jadi kalau yang langsung tabrakan halal, haram, ya enggak mungkin diikuti dua-duanya. Ya, gimana? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Itu kan perayaannya orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lakum dinukum waliy. Dalam perkara-perkara yang sifatnya keagamaan, ritual-ritual keagamaan, ada prinsip yang jelas. Harus dibedakan muslim dengan yang lain. Lakum dinukum waliy. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Maka apa? Yang mengatakan boleh dipertanyakan. Enggak pakai teh. Ya walaupun ulama kan juga manusia. Iya. Kadang tergelincir dalam kesalahan atau yang semisalnya. Jadi yang kita ikuti yang dengan dasar dari Rasulullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian, Pak. Ah, awal lagi ada yang bertanya lagi, Pak. Gimana, Pak? Pak. Pertanyaannya semuanya berat-berat. Hai, gimana cara jawabnya? Barakallahu fiik. Yang tanyakan apanya ini? Yang tanyakan terkait dengan sahwinya atau terkait dengan kunutnya? Imamnya susah ya pada imamnya loh ya nggak bisa harus ikuti imamnya kok bisa makmumnya tiba-tiba makmum itu kan ikut sama imam kalau imamnya nggak susah ya jangan susah kalau imamnya tidak susah jangan susah. Kita sebagai makmum itu ikut imam. Iya. Ikut imam. Katanya Rasul, "Fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Katanya Rasul, "Pak, kalau imamnya benar, pahalanya untuk mereka dan untuk kita makmum. Kalau mereka yang salah, dosanya mereka tanggung, pahalanya untuk kita para makmum." Jadi makmum itu ngikuti saja. Imam ditunjuk untuk diikuti. Kalau imamnya tidak sahwi, ya jangan bikin-bikin sendiri. Barak. Gitu Bang ya. Laite. Nah itu yang menjadi pembahasan sekarang ini. Kunut subuh itu sunnah atau wajib? Hah? Saya tanya kepada Bapak, kunut subuh itu sunnah atau wajib? Hukumnya sunnah atau wajib? Oh nanya. Bagi yang berpendapat adanya kunut subuh itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya saya katakan tadi, ketika ada imam lupa atau sengaja tidak kunut subuh, makmumnya tidak perlu membuat sujud sahwi, dikarenakan yang ditinggalkan itu perkara yang sunnah. Gitu loh Pak Yaman. Jadi jangan sibuk Bapak. Ikuti aja imamnya, salah mereka yang tanggung dosanya, kita yang dapat salah. Paham gak? Jadi kalau pas imamnya tidak kunut subuh, jangan di tasbih. Subhanallah, subhanallah. Yang pertama, memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada kunut subuh, ada yang mengatakan tidak ada. Yang kedua, karena memang hukumnya sunnah. Jika lepas ni belakang imamnya pun enggak kurus saja, toleransi saja. Tangan ni, toleransi ketika ada imam yang tidak kurus dan tidak perlu membuat sujud sahwi. Tangan, iya, barakallah. Jadi ingat baik-baik, kurus subuh itu hukumnya sunnah. Bagi yang berpendapat adanya kurus subuh itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat.